إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون سيدان جمعات yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua begitu banyak. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita terbolak-balik di atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada yang pantas bagi seorang hamba yang dhaif, hamba yang lemah ini, kecuali memperbanyak syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Syukur yang paling agung adalah senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan perkara-perkara kemusyrikan dan kesyirikan. Salawat dan salam di hari yang mulia ini tidak lupa kita perbanyak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebab orang yang paling dekat majelisnya dengan Nabi hari kiamat di surga adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kita surah yang paling agung di dalam Al-Quran tidak ada lain kecuali suratul Fatihah, dan doa yang paling agung di dalam Al-Quran tidak ada selain dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima." Nabi menggaris satu garis lurus. Waqala, dan Nabi mengatakan, hadza sabilullah mustaqima, inilah dia yang satu, ini jalan Allah yang lurus. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya, apalagi 72. Thumma khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali membuat garis ke kiri dan ke kanan. Waqala, dan Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini banyak jalan, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan ini ada dai-dai, setiap jalan ini ada syaitan-syaitan yang mengajak kepadanya. Lalu Nabi membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah dia jalanku yang satu yang lurus ini, ikuti dia semua. Jangan ikuti berjalan-jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya kalian akan pecah dari jalan Allah tabaraka wa taala. Maka bisa mengikuti langkah Rasul, jalan Rasul, inilah dia dikatakan Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, Islam yang murni, Islam seperti yang Allah turunkan bagi nabinya dan disampaikan kepada para sahabatnya, yang bisa memberikan orang hidayah mengikutinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Orang dapat hidayah mengikuti petunjuk Nabi bukan karena pinternya. Kenapa? Banyak doktor, profesor nyeleneh bin aneh. Orang dapat hidayah kepada Islam bukan karena kayanya. Orang kaya banyak yang menyimpang dan sesat. Tetapi memang orang dapat cara Nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Islam. Ini merupakan apa? Benar-benar kehendak Allah. Allah jadikan hambanya orang-orang yang beriman, pilihan Allah. Maka hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ini nikmat terbesar bagi kita semua. Lihat firman Allah di dalam suratul Maidah pada ayat yang ketiga, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian Islam, agama yang sempurna. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian. "Waraditu lakumul Islam madina," dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Nikmat terbesar, nikmatul Islam. Nikmat Islam. Tidak ada nikmat lebih besar dari nikmat Islam. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Yunus pada ayat yang ke-25, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam." Allah mengajak manusia masuk surga. Tetapi apa? "Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Tetapi yang dikasih hidayah kepada jalan surga, jalan yang lurus itu adalah "may yasha'," orang-orang yang dikehendaki oleh Allah semata. Pilihan Allah semata, kehendak Allah semata. Allah pilih mana yang cocok masuk surga, mana yang tidak cocok. Allah pilih mana yang cocok dapat hidayah dan yang tidak cocok. Orang jauh, kerabat bukan kerabat Nabi, dapat hidayah. Salman dari Persia, Bilal dari Ethiopia, tetapi kerabat dekatnya tidak mendapatkan hidayah. Siapa? Pamannya Abu Talib, kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, keluarga-keluarga Nabi SAW dekat tidak dapat hidayah. Sampai Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak bisa kasih hidayah orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki. Maka alangkah butuhnya kita kepada hidayah kepada hadirin. Dan hidayah ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka teruslah minta kepadanya. Maka doa Nabi SAW ketika kunut witir, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan cucunya Al-Hasan dengan doa kunut, "Allahumma hdini fiman hadai." Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang kau telah berikan hidayah. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda was-sadad." Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Ya Allah, aku minta kepadamu as-sadad, ketepatan di atas kebenaran tersebut. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ya Allah, laula anta, kalau bukan karena engkau, mahtadaina, kami tidak dapat hidayah. Wala sallai wala tasaddaqna wala sallaina, kami enggak bisa bersedekah, kami tidak bisa salat kalau bukan karena hidayahmu ya Allah." Perhatikan doa-doa yang tadi. Ini adalah doanya Rasul. Rasul orang yang paling diberi hidayah. Dia saja berdoa, apalagi model kita mesti memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dunia penuh dengan fitnah. Dunia penuh dengan sawarib, penghalang-penghalang dari kebenaran. Pertama, syaitan, iblis la'natullahi alaih. Dia menggoda kita dari segala penjuru. Bahkan syaitan mengalir di tubuh kita, berjalan di tubuh kita, di mana tempat darah itu mengalir, ada setan di tubuh kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu berlari di tubuh anak Adam, di mana adanya pembuluh darah, dia ada iblis dan syaitan tersebut. Kemudian apa juga? Qurana su, teman-teman buruk. Perhatikan para hadirin. Teman-teman buruk, apa kata orang Arab? As-sahib, sahib, kawan, entah dia menarik kita atau kita menarik dia. Kemudian Nabi mengatakan apa? Mathalul jalisi salih wa jalisi su, kahamili miskin au wa nafi fikir. Teman duduk yang baik, kawan kita, kawan dekat kita, ibarat pertama, kalau teman duduk baik, penjual minyak wangi. Kita akan membeli, minimal akan dicolekin kecipratan wanginya. Teman duduk yang jelek seperti apa? Pandai besi. Kalau sampai tidak terbakar, kita punya baju karena percikan apinya. Atau punya kawan merokok. Kecipratan dengan apa? Cengkehnya. Minimal kita kena asapnya. Silahkan pilih para jamaah. Karena kawan ini dunia dan akhirat. Sampai Allah menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kawan dan teman pada hari kiamat satu sama lain akan saling musuhi, kecuali perkawanan yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sampai apa dikatakan oleh para ulama kita, laisal ajabu mimman naja, laisal ajabu mimman halaka kaifa halak, walakinnal ajab mimman naja kaifa naja. Tidak aneh orang bisa celaka, kok bisa celaka? Karena apa? Terlalu banyak jalan celaka tersebut. Tetapi yang aneh itu orang bisa selamat, kok bisa selamat di tengah ujian, fitnah, cobaan, kawan, situasi, kondisi sehebat di zaman sekarang ini. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, terus menerus dijaga kita dalam hidayah dan diwafatkan pula di atas hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafi'ahu wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada khutbah kedua ini ada poin penting. Kita yang berjalan di atas jalan tersebut, yang ingin meniti Siratul Mustaqim, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang mulia, tetapi di depannya ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Ada tiga penghalang besar di hadapan kita untuk melaju ke surga tersebut. Yang mana penghalang besar ini terdapat obatnya di dalam Suratul Fatihah pula. Yang pertama, penghalang terbesar orang melaju ke jalan Siratul Mustaqim, jalannya Nabi, jalannya para sahabat, jalannya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Islam, jalannya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yang terbesar, syirik kepada Allah Azza wa Jalla, mempersekutukannya, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, entah kepada malaikat atau kepada para nabi atau kepada para wali atau kubur mereka atau apa saja selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penghalang terbesar. Yang kedua dikatakan adalah amalan-amalan baru dalam agama, dalam bahasa Islamnya dikatakan perkara-perkara bid'ah. Yang ketiga, perkara-perkara maksiat. Ini tiga penghalang besar di hadapan seorang ketika berada di atas Siratul Mustaqim. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, syaitan berusaha menjerumuskan manusia dari tujuh pintu. Dia akan memulai dengan yang terbesar. Kalau gagal, pindah yang berikutnya. Kalau gagal, pindah berikutnya. Kalau gagal, pindah berikutnya. Tidak akan berhenti sampai sakaratul maut, tidak akan berhenti dan mengganggu kita. Pertama, dia berusaha menjatuhkan manusia kepada lubang yang terbesar, bahaya terbesar, itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah zalim yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar selain dari syirik. Maka seluruh para nabi mengingatkan, dan dakwah para nabi Nabi, tauhid, larang mereka berbuat syirik manusia ini. Yang kedua, tidak sukses syirik, dia pindah ke amalan-amalan baru dalam agama. Dihiasi amalan-amalan baru, bid'ah dihiasi dengan indah sehingga mirip dengan agama. Sampai Nabi mengatakan apa? Innallaha jabat taubah. Allah menghalang taubatnya orang-orang berbuat amalan-amalan baru dalam agama sampai dia meninggalkan amalan bid'ah itu. Kenapa? Karena masih dianggap baik. Sampai salah seorang ulama mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Maksiat jelas orang tahu. Tolong berhenti minum khamar. Iya tahu saya, tapi ya doakan saya supaya tobat. Tapi tolong berhenti kerjakan ini. Oh ini baik ini, niat saya baik, bagus ini. Padahal man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mempraktikkan suatu amalan dalam agama tanpa ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak sukses, pindah di yang ketiga, dijatuhkan anak Adam ke dalam dosa besar. Tidak sukses menjatuhkan kita pada dosa besar, dia pindah jatuhkan anak Adam ke dosa kecil. Tidak sukses dosa kecil, dia jadikan anak Adam lebih mengutamakan amalan-amalan mubah sehingga lupa amalan-amalan taat. Tidak sukses yang kelima ini, dia pindah yang keenam. Dia akan sibukkan kita dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, kita akan tinggalkan yang wajib. Ambil yang mulia, tinggalkan yang lebih mulia. Tidak sukses yang keenam ini. Yang ketujuh, semua tidak ada yang selamat yang setuju. Yang ketujuh para jamaah, hatta para nabi tidak ada yang selamat dari syaitan. Yaitu apa? Iblis dan syaitan akan mengirim bala tentaranya untuk menyakiti wali-wali Allah, menyakiti orang-orang beriman, diganggu, digoda, disakiti, dicerca, dimaki, dibunuh, diusir, dan berbagai macam cara iblis mengirim tentaranya untuk menyakiti wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Jalan yang paling aman ketika terjadi ini, dan kita tidak akan selamat para jamaah, minimal yang terakhir, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar, saling ingatkan kebenaran tersebut, sabar di atasnya. Nabi bersabda, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamar, yang memegang agama ini seperti memegang bara api. Tidak ada yang enak. Kenapa? Penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Rasul orang yang paling mulia, apakah dakwahnya santai? Tidak. Dia dibunuh, dia diusir dari Mekah, dikeluarkan oleh kaumnya, padahal dia seorang nabi. Tetapi apa? Itulah dia letak ujian seorang beriman, dan dengan itu Allah mengangkat derajatnya di sisinya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan saya tutup dengan firman Allah Azza wa Jalla akan kehebatan iblis. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, dia sumpah serapah di hadapan Allah. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan tutup mereka dari jalanmu yang lurus, aku akan cegah mereka dari jalanmu yang lurus. Sumpah serapahnya iblis. Thumma la'atiyannahum min baina aydihim, aku akan goda dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamailihim, dari kiri. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin, kemudian engkau tidak akan menemukan kebanyakan ini bersyukur, engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka beriman, engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir berahmat Allah azza wa jalla, semoga Allah kokohkan kita di atas Islam, di atas sunnah, di atas ketaatan, dan jalan untuk mencapai kesuksesan dan selamat dari godaan tersebut, miliki ilmunya. Pelajari agama ini dari sumbernya, jangan hanya katanya, menurut orang banyak, ini amalan nenek moyang kita. Tidak, pelajari dari sumbernya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, sebagaimana dipahami oleh salaful ummah ridwanullahu anhum ajma'in. Akhirnya kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, dijadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang taubat ketika jatuh dalam maksiat, dan diwafatkan kita di atas Islam dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih Allahumma wala أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد دعوتنا وأراد منهجنا بسوء فأشغله بنفسهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.